contoh lain dari sahabat tentang semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Kisah bagaimana Abu Musa al-Asy'ari yang menceritakan bahwa para sahabat, sebagian sahabat itu sering duduk di rumah Abdullah bin Mas'ud. Mereka menunggu Ibnu Mas'ud keluar waktu zuhur. Nanti di sepanjang jalan itu mereka apa? Mereka bertanya kepada beliau, Rasulullah, terbuat rambut. Ya. Jadi mereka bagaimana ketinggian semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Mereka rela menunggu untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka di sini kita harus mencontoh semangat mereka dalam menuntut ilmu. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ada bentuk lain dari dulur himmah, yaitu dalam masalah dakwah ilallah. Nah, dalam masalah dakwah ilallah, maka dalam perkara dakwah ini kita akan dapati bentuk dulul himmah yang sangat jelas. Ya. Kita dapati berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka menunda atau tidak mau berdakwah kepada Allah Taala, padahal dia memiliki ilmu, dia bisa menerangkan, dia bisa memberi manfaat kepada manusia, bisa mempengaruhi manusia, bisa mendatangkan kebaikan kepada manusia. Tetapi mereka apa? Tidak mau berdakwah dengan berbagai macam alasan. Oh, saya belum mampu, saya belum tingkatannya, saya belum ini. Nah, padahal hakikatnya dia sudah ada kemampuan di situ. Nah, atau juga bentuk lain, ya, lemahnya semangat dan kesungguhan dalam dakwah, kita dapati adanya dai-dai yang lemah jiwanya. Dia berhenti dari dakwah, dia patah dari dakwah hanya karena omongan orang atau karena celaan manusia. Jika dia berbalik, dakwah, saya nggak mau dakwah lagi. Ngapain? Banyak orang bicara tentang saya kok. Saya dicela ini, dicela itu. Saya dikatakan begini, saya dikatakan begitu. Udah, saya berhenti saja. Nah, dan berikutnya dakwah itu tidak mesti ceramah seperti ini. Kita ngajar TPA, kita ngajar di sekolahan. Itu juga masuk kategori dakwah. Nah, bahkan mungkin yang sangat aneh juga, ya, dai-dai yang memang jiwanya sangat lemah. Orang bilang katakan sangat sensitif. Sehingga ketika ditegur, diingatkan, ya antum mestinya cara ngajarnya itu begini-begini. Antum gunakan alat peraga begini-begini. Nah, masih disalah-salahkan juga saya ngajar. Nah, kalau begitu saya berhenti dari ngajar. Ini apa, semangat apa di seperti ini? Ya kan? Maksudnya, oh jazakallahu khair, kita diberitahu, kita dibimbing, kita di ini. Kan begitu? Itu kalau orang yang himmahnya alia, luar biasa. Dia tidak hanya menunggu untuk diberi masukan, dia mungkin akan datang kepada orang yang dianggap ahli, tolong kasih masukan saya. Tolong bagaimana cara ngajar yang baik seperti apa? Nah, seperti itu. Bukan kemudian malah ketika dikasih masukan, kemudian dikasih perbaikan. Oh, adalah saya mundur aja. Ya, saya berhenti aja sudah. Ini adalah orang yang ini. Nah, ada juga lemah semangat, lemah kesungguhan dalam dakwah itu apa? Orang itu mundur dari dakwah karena sedikitnya orang yang menyambut dakwah dia. Sedikitnya orang yang menyambut dakwahnya. Ya, dia buka taklim, yang datang cuma satu atau dua saja. Tutup aja pengajian, kurang efektif. Katanya begitu. Atau banyaknya orang yang menentang. Nah, maka subhanallah, ya, dikatakan di sini, aina hum min ahli al-batil wa du'ati ad-dhalal alladziina yastahiduna wa ya'lamuna fi nafsi batilihim. Coba bandingkan, mana yang tadi dai-dai Allah dibandingkan dengan dai kebatilan. Orang yang menyuruh pada kesesatan, jangan dipikir ahli batil itu tidak mengalami kepada ahli hak. Mereka juga dapat serangan, mereka juga dapat gangguan, tapi mereka tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh meskipun menderita. Mereka sedemikian sungguh-sungguh semangat dalam membela kebatilan dan menyebarkannya. Kenapa kita ahli hak loyo kayak gini? Baru ada omongan sedikit, udahlah, pensiun saja. Baru ada halangan sedikit, udahlah. Kayak gini, terus saya mundur aja. Tawarnya aja dari sini. Nah, lihat tawar kita. Bagaimana para nabi dan rasul? Apakah dakwahnya mulus? Tentu lebih menyakitkan apa yang menimpa pada para nabi dan rasul dibandingkan apa yang menimpa diri kita dalam berdakwah. Rasul yang semula digelari Al-Amin berbalik berapa? Berapa derajat baliknya? 350 atau 380? Hah? 360 atau 380? Hah? Berapa berbaliknya? 180 itu dari mana? Hah? Bertolak belakang, ya kan? Gitu. Kalau 360 balik seperti semula, hanya muter aja balik seperti semula kan? Ini Al-Amin, awalnya Al-Amin bilangnya satu berbalik 180 derajat. Dikatakan pendusta, tukang sihir, orang yang kesurupan. Siapa yang sakit hatinya? Tapi apakah dengan itu? Udah, saya berhenti aja dakwah. Kapok saya. Yes. Masa setiap ini dikomentari terus? Iya kan? Sampai dilempari batu, diusir dari kampung halaman, nah, disihir. Tetapi itu semua tidak menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ini semangat yang tinggi. Ya. Dan beliau tidak putus asa. Lihat kesungguhan beliau dalam berdakwah dalam kisah kematian paman beliau Abu Thalib. Ya. Ketika datang detik-detik kematian Abu Thalib, Rasulullah datang. Datang menengok Abu Thalib. Di situ ada siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah katakan, ya anti, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang mukhajib ialah kalimat Allah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengannya paman seakan bela di hadapan Allah Ta'ala. Coba, dalam detik-detik mau mati, Rasulullah masuk dakwari pamannya. Ini kalau orang yang tidak memiliki semangat yang tinggi, mati, biar aja mati dia. Selama ini ngapain dia? Didakwahi, gak mau mati, mampus aja dia. minta Rasulullah datangi. Bahkan ketika setelah Rasulullah mengucapkan itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abdul Muttalib mengatakan, atar beban milat Abdul Muttalib. Maka Rasulullah ulangi lagi, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Keduanya bilang kamu benci dengan Allah. Ulangi lagi terus sampai matinya. Ini semangat luar biasa dalam berdakwah. Nah, ya. Ada juga kisah bagaimana anak seorang Yahudi yang fakir. Dan ketika sama Rasulullah, dia tidak masuk Islam. Nah, ini ulumul hikmah dalam dakwah. Nah, tidak kemudian patah di tengah jalan karena adanya gangguan, karena adanya marah, celaan dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian kita juga lihat dulul himmah dalam dakwah, yaitu adanya orang-orang yang berdakwah dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, popularitas dan sebagainya. Nah, ya kamu sudah dapat ya selesai. Ini sebagaimana dalam menuntut ilmu ini. Baik. Maka untuk menumbuhkan semangat dan kesungguhan dalam berdakwah, ya kita baca sejarah para nabi dan rasul, sejarah salaf dalam berdakwah. Juga jangan lupa baca keutamaan dakwah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, bahwa orang yang berdakwah adalah orang yang paling baik ucapannya. Orang yang berdakwah dia akan mendapatkan pahala jariah. Maka menjadi guru yang mengajarkan kebaikan ini adalah profesi yang sangat tinggi. Rasul mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa insalah. Orang kalau mati terputus amalnya kecuali tiga. Apa? Nah. Ya, kita mau lihat. Nah, badan. Nah, kecuali tiga. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang tampak ubi. Yang ketiga, wala dan suara kerja pula. Ini didapatkan oleh seorang guru. Tiga-tiganya didapatkan oleh seorang guru. Seorang guru ketika ngajar itu dia sedang bersedekah dia. Ya kan? Sedang bersedekah. Dia kasihkan ilmu kepada orang lain. Dan ini luar biasa. Adal ala khair tafa'il. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Jadi orang sibuk ribut bisnis MLM, ya, maka di sini lebih dahsyat daripada MLM. Antum tidak bersatu diajari Fatihah, buat antum ngajari Fatihah lagi kepada muridnya lain, kita dapat terus. Sehingga Rasul itu adalah yang paling banyak mendapatkan kebaikan. Inna apa yang terlalu. Karena tidaklah ada umat ini mengerjakan kebaikan kecuali Rasul dapat. Kenapa? Beliau yang pertama kali mengajarkan kebaikan. Kenapa kita tidak senang? Mati kita dapat aliran pahala di situ. Kemudian apa? Ilmu yang tanpa ubi, jelas ini. Kemudian wala dan suara, anak yang mendoakan. Ini bukan hanya anak pribadi dari hubungan darah. Sekarang kita tanya, antum kalau menyebut Syekh bin Baz bagaimana? Saya tanya, Syekh bin Baz, Ada doakan di situ? Atau berkata Syekh bin Baz, begitu saja? Apakah berkata Syekh bin Baz rahimahullah? Padahal kita ini murid tidak habis loh. Kita hanya belajar dari buku-bukunya atau belajar dari murid-muridnya beliau, kan begitu? Tapi kita senantiasa mendoakan beliau. Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari. Tapi rahimahullah. Ada doa di situ? Kenapa kita tidak semangat? Ya, kenapa kita malah ingin berpaling, mau mengambil profesi lain? Ya, nah, maka ini kita harus semangat dalam masalah dakwah, semangat dalam kebaikan ikhlas ala yalfa. Dakwah ini bermanfaat atau tidak? Jangan lemah di situ, jangan lemah dalam berdakwah, semangat saja. Baik, kemudian nanti bentuk dulul himmah, bentuk lemah semangat dan kesungguhan, yaitu dalam masalah tanggung jawab. Banyak orang itu lari dari tanggung jawab. Bersikap pengecut, ikut-ikutan orang lain dalam masalah apa? Tanggung jawab. Maka seperti ini menunjukkan bahwa semangat dia itu tidak ada, kesungguhannya lemah. Nah, dia hanya apa? Cari selamat bahasanya. Ya, ini selamat aja. Dia nggak mau tanggung jawab gitu loh. Ya. Dan dia berarti tidak bersemangat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dari berbagai pahala dan balasan. Nah, nanti bentuknya ada dua. Bentuk lemah dalam tanggung jawab, yaitu apa? Kasratul i'tidal, banyak alasan. Ya kan? Banyak alasan. Atau dia mencari perkara-perkara untuk pembenaran atas sikapnya. Ya, jadi ketika misalnya dikasih tanggung jawab, sudah kamu bertanggung jawab begini, kamu bagian ini. Waduh, jangan saya. Ya begitu. Banyak alasan. Ya. Nanti yang paling banyak adalah apa? Alasannya sibuk. Tapi saya sibuk, saya tidak ada waktu. Nah. Atau dia tidak tertarik dengan amalan yang dibebankan kepadanya. Menganggap apa? Tugas yang dibebankan itu tidak bermanfaat. Atau menghadap, oh, saya tidak mampu, ya, saya tidak mampu untuk ini. Nah, sehingga larilah dia dari tanggung jawab. Ini adalah menunjukkan apa? Dulul himmah, lemahnya semangat, lemahnya kemauan, kesungguhan. Nah, di alasannya macam-macam bapaknya. Yang penting saya terlepas dari beban tanggung jawab tersebut. Kemudian yang lebih jelas lagi adalah tahdzir. Tahdzir itu seseorang dia ketika diberi tanggung jawab tidak mau, tetapi kemudian dia mempengaruhi orang lain supaya juga tidak mau menerima beban tanggung jawab itu. Ya, jadi bahasa gampangnya itu gembosi. Tahu gembosi? Tidak pompa dia, tidak pompa semangat temannya, tapi jembos. Oh, sudah. Jadi panitia daulat itu susah. Ibet, tidak bisa ngaji nanti kamu. Dia sendiri ditunjuk jadi panitia tidak mau, kemudian mempengaruhi orang lain. Itu. Ya kan? Ya, kamu ngajak dan itu gajinya berapa kamu? Hah? Kamu ngajak itu gajinya berapa? Kerja ikut saya aja. Ya. Ini adalah dulur himmah dalam tanggung jawab yang lebih jelas dari yang pertama. Yang pertama dia sekedar mengalami menyelamatkan diri aja dari apa? Dari tanggung jawab. Ini yang kedua. Dia gembosi orang yang mau mengerjakan tanggung jawab. Nah, nakut-nakuti dengan mentahdirnya. Nah, ini seperti firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat ke-37. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang pelit dan memerintahkan manusia juga untuk berbuat pelit. Jadi tidak cukup dirinya. Ini orang. Nah, ini bentuk kedua. Lemah semangat dalam apa? Tanggung jawab. Tidak mau dengan tanggung jawab. Yang kedua, gembosi, melemahkan orang lain yang mau mengerjakan tanggung jawab. Juga kadang-kadang dalam satu tim, tim pekerjaan misalnya, apakah itu di lembaga pendidikan atau di apa, kadang-kadang ada model-model kedua itu. Surasa mempeng-mempeng, gak usah sungguh-sungguh, gaji kita cuma segini kok, semangat-semangat ya kamu, kamu dapat apa? Dia lupa bahwasanya dengan mengajar itu dia dapat keutamaan yang luar biasa. Maka jangan ukur dengan materi. Ya, ukur dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Banyak. Ketika ada tugas bikin ini, kalau enggak bikin juga enggak apa-apa kok. Ya kan? Nah. Ya, bahkan ketika ada perjanjian, kemudian orang melanggar perjanjian juga tidak apa-apa kok. Ya, jadi dia sendiri melanggar, ngajak juga orang lain melanggar. Nah, ketika melihat ada temannya disiplin, rajin, tepat waktu dalam menunaikan tugas, ya, digembosi pelan-pelan. Saya ini enak, ya, tidak ada yang berani negur saya. Datang terlambat juga tidak apa-apa. Ini adalah luar biasa. Bentuk yang ketiga yaitu at-tahwin, meremehkan. Jadi kita dapati orang-orang itu ketika diminta untuk berperan serta bergabung dalam amal kebaikan, ayo bareng-bareng kita ngadakan daulah, ayo bareng-bareng kita ngadakan dakwah ini itu. Nah, seakan-akan dia berpaling. Seakan-akan apa sih daulah itu? Ya. Seakan-akan amalannya itu bukan amalan yang besar. Ya. Sehingga dia tidak mau. Dia yang lebih jelek lagi, dia tadi memusuhi program ini. Nah, seperti ini, ya. Yang seperti ini adalah hal yang sangat jelas menunjukkan apa? Lemahnya semangat dalam tanggung jawab. Yang keempat, satu poin lagi yang keempat, yaitu at-tahwil, mempersulit tanggung jawab. Jadi permasalahannya gampang, dia persulit. Nah, sehingga dia apa? Waduh, ini berat kayaknya program ini. Ya? Program ini berat kayaknya. Sehingga kenapa? Bikin orang putus asa, ya? bikin orang putus asa. Nah, ini pikiran orang yang tidak mau maju. Ya kan? Jadi ketika kita lontarkan program perubahan untuk mengarah kepada perbaikan yang besar, wah jangan, itu berat, itu yakin. Nanti yang mau ngerjakan siapa? Nanti yang mau kerja siapa? Nanti dananya dari mana? Tempatnya di mana? Ini namanya asalnya iya ya, berat ya, seperti itu. Ini bentuk lemah semangat. Nah, jadi orang kalau optimis, kalau menuntut manfaat, coba. Makanya kata, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Nah, kita bersungguh-sungguh, ya, kemudian minta tolong kepada Allah Ta'ala sehingga hal yang kelihatannya sulit, hal yang kelihatannya besar, itu menjadi mudah dan kecil dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah apa? Contoh bentuk lemah semangat, lemah kesungguhan dalam mengelola tanggung jawab. Nah, modelnya ada empat ini. Dan yang seperti ini banyak atau sedikit di kalangan kita. Hah? Banyak seperti ini. Maka mari semangat yang tinggi, kesungguhan yang besar dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau ada kegagalan sudah ditakdir dari Allah. Setelah kita berusaha kan gitu. Enggak perlu kita bersalah. Ya. Nah, maka mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Nah, subhanallah.